saatmu nan lalu penuh sanjungan kata merayu syair dan pantun tersusun indah sana bagaikan dan itu bapusaka yang sangat bermutu walau kita tak pernah bersua sayang cukup sudah tandamu sayang seribu kali sayang kemanakah risalahku alamatkan jawabanku ini hanyalah doa restu ilahi semoga lah deh kau tak putus asa saya pasti kenal kita kan itu bapusaka yang sangat bermutu walau kita tak pernah bersua sayang cukup sudah tantamu sayang seribu kali sayang kemanakah risalahku alamatkan jawabanku ini hanyalah doa restu ilahi semoga lah kau tak putus asa.